terus puasa. Wa'amal haqa'ik batiniyah. Adapun haqa'ik batiniyah, perkara-perkara berkaitan dengan batiniyah, yaitu ilmu kesufian, ilmu tentang masalah hati, tentang masalah i'tiqad, falam yursal biha, maka Nabi tidak membawa ajaran tentang masalah itu. Nabi cuma membawa syariat zahir saja, sholat, puasa. Nah itu. Adapun masalah perkara hati, haqa'ik batiniyah, yang berbicara tentang setelah hati, maka Nabi tidak mengajarkan semacam itu. Yang tahu orang sufi. Kalau haqa'ik batiniyah, masalah hati, seputar hati, nah itu sufi lah ahlinya. Nabi tidak tahu. Falam yursal biha, maka Nabi tidaklah diutus untuk membawa haqa'ik batiniyah. Atau bahkan lam yakun ya'rifuha, Nabi itu tidak punya ilmu tentang haqa'ik batiniyah. Atau hum a'rafu biha an minhu. Atau orang-orang sufi itu lebih cerdas, lebih ngerti biar dalam masalah haqa'ik batiniyah minhu daripada Nabi, lebih pintar orang sufi daripada Nabi dalam masalah haqa'ik batiniyah. Atau ya'rifunaha, mereka orang-orang sufi itu tahu tentang haqa'ik batiniyah mislama ya'rifuha, sama persis dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haqa'ik batiniyah. Dari mana orang sufi ini tahu sama persis dengan apa yang Nabi tahu? Min ghairi tariqatihi, namun mereka tahu tanpa memakai jalurnya Nabi, langsung pada Allah. Dan maka kata Syekhul Islam, hulat sufiyah yang semacam ini, yang punya keyakinan-keyakinan seperti tadi, ketika dia ngaku muslim, maka dia sebenarnya adalah munafik. Dia sebenarnya adalah munafik, karena dia punya i'tiqad yang membatalkan pernyataan lahiriahnya. Tuna. Inna. Yusuf. Ya tayassar lahum makanun yantaqil ilayhi wa lam yakun ahlus sufati matan bi a'yanihim yulazimuna sufata bal kanu yaqiluna daratan wa yaqiluna daratan ukhra wa yuqimu rajulu biha zamanan thumma yantaqilu minha wal ladhina yujibuna biha hum min jinsi sa'il muslimina laysa di ayin wala dinin balikana fiyin manat kadda anil islami wafat alam nabi sallallahu alaihi wa sallam uraniyin alladhina istawu al-madina ay istawu kamuha fa amara alam nabi sallallahu alaihi wa sallam bin niqa'in ay ibilin raha labanun wa amarahum an yashrabu min adwaliha wa albaniha

ada beberapa penjelasan ulama tentang masalah Hizbul Aulin. Ada yang mengatakan itu adalah sebelum adanya nama Ahkamul Hudud. Ada yang penjelasan Hizbul Aulin itu adalah belum adanya hukuman-hukuman hak ini di ini dan seterusnya. Itu kebijaksanaan itu mansukh. Penjelasan itu mansukh dengan Ahkamul Hudud. Namun ada yang menjelaskan dan nampaknya ini pendapat yang lebih kuat ya. Bisa jadi semacam itu di antara bentuk hukuman yang dimaksud membunuh yang baik sebagaimana kata Tsaimin di Syarah Arba'in adalah membunuh sesuai dengan ketentuan syariat. Itu maksud membunuh yang baik itu adalah membunuh sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau ketentuan syariatnya pakai cucukin matanya, itu membunuh yang baik, ya menghukum yang baik. Tapi katakan jika ada orang yang ngintip rumah kalian, kalian cukil matanya, nggak apa-apa. Itu ya nggak apa-apa, dan itu baik. Itu sesuai dengan ketentuan syariat. Tentang masalah hadis orang ini, yang pendapat yang kuat dia tidak mansukh. Namun, memang bisa ditetapkan hukuman semacam itu untuk kasus semacam itu. Orang murtad, dan murtad ngerampok lagi, bunuh, boleh diberi hukuman sebagaimana hukuman yang Nabi terapkan pada orang yang